alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, dalam rangka untuk mengingatkan, kita sudah berada di awal-awal bulan Dzulhijjah atau 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka manfaatkanlah waktu-waktu ini untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar keutamaan dari beribadah kepada Allah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah afdalu ayyamid dunya, yaitu hari-hari yang paling afdal yang ada di dunia. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita sangat bersemangat ya mengisi ibadah ketika 10 terakhir di bulan Ramadan, ketika malam-malamnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka begitu pula seharusnya kita lebih bersemangat juga ketika memasuki hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau malamnya, maka yang paling afdal adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun kalau siangnya, maka yang paling afdal adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka para ikhwah sekalian, agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik bisa memanfaatkan umur kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama bulan Dzulhijjah ya. Entah dengan berpuasa atau dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau dengan bersedekah atau dengan menuntut ilmu agama. Karena ketika ada sebuah amalan ya yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka dia lebih afdal dibandingkan dengan amalan yang dia lebih afdal kalau dikerjakan di selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Misal kita bikin perbandingan, ada ibadah seperti sholat sunnah ya, sholat sunnah rawatib misalnya, maka itu adalah amalan sunnah yang paling afdol, yaitu salat sunnah rawatib. Kemudian ada ibadah sunnah yang lain seperti bersedekah ya, bersedekah. Nah, antara bersedekah dengan salat sunnah rawatib, mana yang paling afdol? Tentu jawabannya adalah salat sunnah rawatib. Namun ketika sedekah ini dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ada orang yang mengerjakan salat sunnah rawatib namun di luar 10 pertama bulan Dzulhijjah, mana yang lebih disukai dan paling afdol? Tentu jawabannya adalah sedekah. Sekalipun kalau di luar 10 bulan Dzulhijjah, maka dia tidak lebih utama daripada salat sunnah tadi. Namun ketika dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka dia lebih afdol dibandingkan dengan salat sunnah rawatib yang dikerjakan selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka para ikhwah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa memanfaatkan hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Masih kita membahas tentang bab azan dan iqamah. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang definisi azan dan iqamah dari sisi bahasa dan syar'i. Azan secara bahasa maka maknanya adalah al-i'lam, mengumumkan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzanun minallahi wa rasulih, dan inilah suatu pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Kemudian secara syar'i maka azan maknanya adalah pengumuman atau pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan zikir tertentu. Jadi azan adalah secara syar'i pengumuman atau pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Kemudian iqamat. Iqamat secara bahasa itu dari bentuk masdar dari kata aqama yuqimu, yang artinya adalah mendirikan orang yang duduk, mendirikan orang yang duduk. Namun istilah syar'i yang akan kita bahas di sini adalah maka iqamat pengumuman tentang didirikannya sholat dengan zikir tertentu yang ditetapkan oleh peletak syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keutamaan dari adzan dan iqamat. Ya, banyak sekali keutamaan dari adzan dan iqamat. Di antaranya adalah banyaknya pahala bagi orang yang adzan dan iqamat. Banyaknya pahala bagi orang yang adzan dan iqamat. Kemudian orang-orang yang mendengarkan adzan, maka dia bersaksi di hari kiamat bahwasanya si fulan ini adzan, sehingga menjadi catatan kebaikan untuknya. Maka kalau mikrofonnya kemana-mana, subhanallah, misalnya 5 buah kampung mendengar, maka ketika mereka semuanya mendengar ada orang yang adzan, adzan adalah ibadah, kemudian banyak yang mendengar, maka yang mendengar ini nanti akan bersaksi di hari kiamat bahwa fulan itu adzan, sebagai kebaikan untuk si yang adzan. Kemudian juga di antara keutamaan adzan adalah ketika adzan maka syaitan akan menjauh sehingga dia pergi ke tempat yang tidak mendengar adzan. Ketika adzan selesai maka dia balik lagi. Kemudian ketika iqamat maka dia menjauh lagi sehingga tidak mendengar iqamat tersebut. Dan dia menjauh sambil apa? Terkentut kan? Kentut. Nah, di antara hikmahnya kenapa syaitan ini lari, tidak mau mendengarkan azan? Di antara penjelasan para ulama adalah agar dia tidak bersaksi, tidak bersaksi di hari kiamat bagi orang yang azan ini. Dia tidak mau bersaksi kebaikan terhadap si orang yang azan ini. Kemudian ulama juga mengatakan alasannya adalah karena azan itu adalah panggilan untuk sholat, dan sholat terdapat di dalamnya sujud. Maka apa? Si syaitan ini tidak mau untuk apa namanya? Untuk menyaksikan bahwasanya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nenek moyang mereka iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, keutamaan azan yang lain adalah dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang azan itu adalah manusia yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Maka juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan penjelasan para ulama. Di antara penjelasannya adalah ini bukan makna sebenarnya. Maksudnya adalah banyaknya pahala yang akan mereka dapatkan di hari kiamat. Sehingga tatkala mereka melihat banyaknya pahala maka mereka meninggikan leher mereka. Itu makna yang pertama. Makna yang berikutnya adalah memang sebenarnya leher mereka tinggi dan ada manfaatnya dan fungsinya, yaitu ketika manusia berada di padang mahsyar kemudian matahari sangat dekat jaraknya sehingga mengeluarkan keringat, dan keluarnya keringat ini tergantung amalan masing-masing. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut. Nah, orang yang azan, suka azan di dunia, maka lehernya panjang sehingga dia tidak apa? Kebanjiran dengan lehernya sendiri. Maka ini adalah keutamaan yang lain dari orang yang azan. Kemudian kita akan membahas tentang hukum azan dan iqamat. Penulis mengatakan azan dan iqamat disyariatkan untuk kaum laki-laki untuk sholat 5 waktu, bukan selainnya. Maka tidak disyariatkan untuk perempuan. Karena kewajiban untuk sholat berjamaah untuk siapa? Untuk laki-laki, bukan perempuan. Maka perempuan tidak disyariatkan untuk azan. Namun nanti kita akan bahas apakah boleh atau tidak bagi perempuan untuk azan. Secara asal dia tidak disyariatkan, tidak disunnahkan untuk azan. Kemudian keduanya termasuk fardu kifayah. Hukum dari azan dan iqamat adalah fardu kifayah. Yang mana satu orang yang azan maka sudah cukup yang lain sehingga tidak mendapatkan dosa. Dia menggugurkan kewajiban yang lain. sama seperti salat jenazah, ya, kemudian memandikan mayat, kemudian menguburkan, itu fardu kifayah. Yang sebagian saja yang hadir, maka menggugurkan kewajiban yang lain. Maka sama seperti azan dan iqamah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian, bila jumlah yang cukup dari kaum muslimin telah melakukan keduanya, azan dan iqamah tadi, maka gugurlah dosanya atas kaum muslimin yang lain. Karena keduanya termasuk syiar Islam yang terlihat. Jadi kategori negara yang Islam itu, negara muslim itu, diantaranya adalah kalau azan itu ada. Kalau azan itu nampak di semua kota dan semua desa. Dan itu terjadi di Indonesia. Di mana-mana azan. Itu menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah termasuk negara muslim atau negara Islam. Karena adanya syiar Islam berupa azan yang terjadi 5 kali dalam sehari. Kemudian karena azan dan qomat ini adalah syiar Islam yang paling menampak, paling menonjol, sehingga tidak boleh meninggalkan keduanya, yaitu meninggalkan azan dan qomat, karena dia adalah syiar yang paling menonjol dari negara Islam. Dan di sini tidak disebutkan kapan disyariatkannya azan. Maka dia disyariatkan pada tahun pertama bulan Hijriyah di kota Madinah. Jadi pada tahun pertama Hijriyah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah syarat-syarat sah azan dan iqamat. Sebagaimana salat memiliki syarat dan sahnya, maka azan dan iqamat pun juga memiliki syarat dan sahnya. Maka yang pertama adalah Islam. Maka dia harus Islam. Orang yang azan dan iqamat harus Islam. Maka keduanya, azan dan iqamat, tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Ya, tidak sah oleh dilakukan oleh orang kafir. Kemudian yang kedua, berakal. Orang yang azan dan iqamat harus berakal. Maka keduanya tidak sah dilakukan oleh orang gila. Jadi kalau ada orang masuk di sini orang gila azannya, dia harus menangati karena tidak sah azannya, ya. Orang gila. Atau misalnya dia memiliki mental yang tidak sempurna lah. Atau apalah sehingga akalnya kurang. Maka pian harus menangati, harus menyetop karena tidak sah azan bagi orang yang akalnya bermasalah. Maka juga tidak sah dilakukan oleh orang yang mabuk. Nah, orang yang lagi ngelem, hendak bertobat, tapi nya masih mabuk. Lalu anak azan, pian tangati. Ya, pian tangati. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akal. Dan juga anak-anak yang belum mumayyiz. Nah, belum mumayyiz. Belum mengerti tentang gender laki-laki dan perempuan. Tidak bisa beraktivitas sendiri. Seperti makan dan minum, buang air. Ya, sekitar umur mumayyiz itu sekitar 7 tahun dan 8 tahun. Ya. Maka anak yang 5 tahun, 4 tahun, tidak terlalu mengerti, maka tidak sah kalau dia azan. Karena belum mumayyiz. Kemudian yang ketiga, syarat sah azan dan iqamat adalah laki-laki. Nah, laki nanti kita akan bahas masalah ini. Kata penulis, dia harus laki-laki. Sehingga keduanya, yaitu azan dan iqamat, tidak sah dilakukan oleh kaum wanita. Kenapa demikian? Karena suaranya, suara perempuan, bisa menimbulkan fitnah. Nah, azan pun tidak disyariatkan bagi perempuan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan fitnah. Maka bagaimana dengan orang yang, dengan para perempuan yang siang hari pakai mikrofon, pakai rebana? Itu bukan kewajiban, bukan ini, malah perbuatan bid'ah. Siang pulang, pakai mikrofon pulang. Subhanallah. Ya. Ya, dan seterusnya. Ini azan saja, syiar Islam saja, mereka tidak diperintahkan, tidak disyariatkan. Maka bagaimana dengan selain itu, bernyanyi pulang misalnya. Pakai mikrofon, subhanallah. Ada musiknya pulang, wa'iyadzubillah. Di dalam masjid pulang, terkumpul berbagai kemungkaran. Kalau kita kadang menagur, siapa lagi? Maka perhatikan para ikhwah sekalian, ini banyak sekali terjadi di kampung-kampung ya, ada acara macam-macam, kemudian dengan satu suara, dengan suara, dengan pakai mikrofon, dengan suara yang nyaring, berdayun-dayun ya, suaranya macam-macam bagus dan ini dan itu. Maka karena suara perempuan bisa menimbulkan fitnah, azan pun mereka tidak diperintahkan dan tidak disyariatkan. Kemudian kata penulis, dan tidak sah juga dari banci. Ada yang bawa sama buku ulun lah, ini yang bawa bukunya lah. Jadi ini diterjemahkan dengan banci, padahal bahasa Arabnya khunsa. Khunsa itu beda dengan banci. Khunsa itu orang yang memiliki dua kemaluan, kemaluan laki-laki dan perempuan. Kalau banci kan jadi-jadian, asalnya dia laki-laki ya, bukan memiliki dua kelamin. Makanya di sini kenapa kenapa khunsa, yaitu yang memiliki dua kemaluan, tidak boleh untuk azan, karena tidak ada kepastian statusnya sebagai laki-laki. Kalau banci bang, dia laki-laki, tapi apa? Merasa hatinya bebinian, padahal dia laki-laki. Nah, jadi kalau banci boleh nggak azan? Boleh, karena dia adalah laki-laki. Beda dengan khunsa. Khunsa itu adalah dia memiliki dua kemaluan, ada nggak ada, tapi sangat jarang. Ya, namanya khunsa dalam bahasa Arabnya, memiliki dua kemaluan. Nah, kemudian ulun bahas masalah ini, azan bagi perempuan. Nah, ini dibahas dalam kitab yang lain, seperti Sahih Fiqih Sunnah. Jadi penulis Sahih Fiqih Sunnah, Syekh Malik Abu Kamal, beliau berpendapat bahwa walladhi yadhhar annan nisa idza kunna munfaridatin anir rijal fa idza adzanna wa aqamna fahasan bi annahuma dzikrullahi ta'ala. Dan pendapat yang nampak menurut penulis Sahih Fiqih Sunnah Syekh Malik Abu Kamal, kata beliau bahwa para perempuan apabila mereka sendirian, tidak bersama para laki-laki yang bukan mahram, maka apabila mereka adzan dan qomat, maka itu baik, kata penulis Sahih Fiqih Sunnah. Kenapa? Karena adzan dan qomat termasuk zikir, termasuk bagian dari zikir. Jadi untuk para perempuan, pian di rumah, yang ada suami pian, anak laki-laki pian, mahram pian, boleh kada pian adzan dan qomat? Maka jawabannya boleh. Namun ketika misalnya di rumah itu ada sepupu pian, maka tidak boleh. Kenapa? Karena akan mengeraskan suara. Jadi kalau pian sendirian, berjamaah lawan anak-anak pian, perempuan kan boleh berjamaah sesama mereka, sesama para perempuan. Maka kalau ingin azan dan iqamat, maka boleh-boleh saja. Kenapa? Karena azan dan iqamat termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada sebuah atsar, yaitu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya, "Hal 'alan nisa adzan?" Apakah boleh bagi para perempuan azan? Maka beliau marah. Kenapa demikian? Kata beliau, "Anha an dzikrillah?" Apakah aku melarang zikir kepada Allah? Seharusnya kan itu tidak ditanyakan kepada beliau. Kenapa? Karena azan dan qomat termasuk bagian dari zikir. Maka intinya apa? Beliau membolehkan bagi perempuan untuk azan dan qomat. Namun catatannya apa tadi? Selama tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya, dia sendirian di kamar atau di rumahnya bersama keluarganya, maka boleh untuk azan dan iqamat. Nah, kemudian dan ini juga pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad, maka tidak mengapa dan boleh bagi para perempuan untuk azan, selama apa? Tidak ada laki-laki yang bukan mahram di tempat tersebut. Dan bahkan ada asar yang dinilai sebentar. Bahkan ada asar yang menyebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau azan kemudian jadi imam ya, yaitu asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi kata penulis Tamamul Minnah bahwasanya Aisyah beliau azan dan iqamat untuk jamaah perempuan dan beliau mengimami mereka dan berdiri di tengah mereka. Jadi untuk para perempuan, kalau sesama pian boleh enggak berjamaah? Boleh ya. Yang jadi imam bebinian, tetapi jamaahnya semua bebinian juga. Nah, di mana posisi letak imam? Maka imam yang perempuan tadi letaknya di tengah dan sejajar dengan makmum. Jadi misalnya pian punya anak bebinian 5 di rumah. Lalu pian ingin jadi imam. Boleh enggak? Boleh. Tetapi jamaahnya apa? Semuanya perempuan. Jangan abahnya umpatan. Kada boleh. Jadi jamaahnya semuanya adalah perempuan. Pian yang azan, pian yang iqamat, kemudian pian yang jadi imam. Nah, bagaimana posisi imam? Maka letaknya di tengah, sejajar dengan makmum kanan dan kiri. Kalau pian ingin jadi imam dan para jamaahnya adalah semuanya perempuan. Nah, jadi intinya adalah maka boleh ketika ingin azan dan qomat bagi perempuan, tapi bukan di masjid ya, tapi di mana? Di kamar mereka, di rumah mereka yang tidak ada laki-laki yang bukan mahram, maka boleh-boleh saja bagi para perempuan untuk azan dan iqamat. Kemudian syarat sah azan dan iqamat yang keempat adalah hendaklah azan dikumandangkan di waktu sholat. Maka di luar sholat tidak boleh, harus pada waktunya. Maka tidak sah azan sebelum masuk waktu sholat. Makanya kan Rasul mengatakan wal muadzin mu'taman. Orang yang azan itu adalah amanah karena dia menjaga waktu sholat dan menjaga waktu puasa. Jangan sampai tukang azan ini ngeprank jam 4 azan. Nah, dikira sudah apa? Sudah sampai waktu azan sehingga yang sahur ampih makan dan minum. Padahal apa? Belum masuk waktu azan. Jadi harus orang yang amanah sehingga dia berhati-hati, maka tatkala sudah masuk waktu azan atau masuk waktu subuh atau masuk waktu maghrib bagi orang yang puasa benar-benar bisa yakin dan bisa dilaksanakan hal tersebut. Maka para ikhwah sekalian, syarat yang keempat adalah tidak orang yang azan itu mengumandangkannya di waktu sholat, maka tidak sah azan sebelum masuk waktu sholat. Kecuali, nah ini ada pengecualian, tidak di dalam waktu sholat. Kecuali azan yang pertama dalam sholat subuh dan jumat, maka dia boleh sebelum waktunya. Kenapa demikian? Jadi kan ada dua azan untuk subuh dan jumat. Azan yang pertama itu bukan menunjukkan masuknya waktu, tapi untuk memperingatkan bahwa akan masuk waktu subuh. Pian kalau umroh atau berhaji itu dua kali, yaitu sebelum misalnya azan subuh jam 5, maka setengah 5 sudah azan atau jam 4 sudah azan. Namun azan bukan menunjukkan masuk waktu sholat, tapi azan untuk mengingatkan bagi orang yang ingin berpuasa bangun, maka dia bisa bersahur. Bagi orang yang belum tahajud mendengar tadi, maka dia bisa sholat tahajud. Namun di tempat kita tidak dipraktekkan. Kenapa? Khawatir terjadi fitnah. Kenapa pulang nih Jar? Kabut pulang orang. Jadi di tempat seperti Arab Saudi ya, atau Masjid Nabawi, itu terkadang itu azannya dua kali. Nah, sama halnya azan dua kali juga adalah sholat Jumat. Tapi azan yang pertama itu bukan masuk waktu sholat, enggak, tapi di luar waktunya. Misal azan itu masuknya zuhur jam 12, maka jam 11 sudah azan. Dalam rangka apa? Untuk siap menghadiri sholat Jumat. Ini juga dipraktekkan di Masjid Nabawi, bahwa dua kali azannya, yaitu subuh dan Jumat. Namun azan yang pertama bukan apa? Bukan menunjukkan waktu sampainya waktu sholat, tapi menunjukkan untuk persiapan. Kalau subuh kan persiapan tahajudkah, atau dia ingin sahurkah, atau siap-siap untuk sholat subuh. Kalau Jumat maka siap-siap untuk menghadiri sholat Jumat. Namun kan prakteknya di Banjarmasin bagaimana kalau dua kali azan? Azan yang pertama masuk waktu sholat, yang sebenarnya adalah Kalau azan yang pertama hari Jumat itu sebelum masuk waktu sholat. Dalam rangka apa? Memperingatkan orang-orang agar siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian syarat sah azan dan iqamat yang kelima adalah hendaknya azan dengan tertib, yaitu berurutan sesuai dengan yang disyariatkan. Lafaznya tertib, ya. Takbirnya, kemudian syahadatnya tertib, tidak terpuntal pun puntal. Kalau misalnya ayat ala sholah dulu baru takbir, nah jadi tidak boleh lafaz azan itu tidak berurutan, harus berurutan. Dan juga berkesinambungan. Maksud dari berkesinambungan, tidak ada jeda yang lama antar lafaz. Nah, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, diteleponi bini tukang azannya. Nah, kalau kelamaan maka harus diulang, harus diulang. Jadi misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian haus tukang azannya minum minyak. Itu kan jedanya lawaskah sebentar kah? Sebentar, maka boleh menyambung. Kalau lama maka tidak boleh, harus diulang dari awal. Jadi berkesinambungan, jangan sampai ada jeda yang lama. Sebagaimana yang ditetapkan dalam as-sunnah, namun penulis tidak menyebutkan secara panjang melebar, cukup diringkas saja. Demikian juga iqamat harus tertib dan berkesinambungan. Keterangannya akan hadir pada pembahasan tata cara azan dan iqamat. Kemudian syarat sah yang keenam adalah azan dan iqamat dilantunkan dengan bahasa Arab, dengan lafaz-lafaz yang ditetapkan dalam as-sunnah. Tidak boleh dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Banjar, dan juga dengan lafaz-lafaz yang harus ditentukan. Tidak boleh kita bikin sendiri. Nah, kalau misalnya pian bahasa Banjar agar lebih nasionalis, enggak boleh. Harus dengan bahasa Arab, ya. Dan juga harus yang lafaznya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 6 syarat sah azan dan iqamat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga laki-laki. Namun catatannya laki-laki ini untuk di masjid laki-laki. Namun untuk para perempuan di rumah mereka boleh, dengan catatan tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya di dalam rumah, karena suara perempuan bisa menimbulkan fitnah. Azan saja mereka tidak disyariatkan. Lalu bagaimana dengan menyanyi, ya? Kemudian bernasyid dengan suara yang nyaring di masjid, siang pulang pas orang guringan. Nah, dan itu banyak terjadi di tempat kita, ya. Maka kewajiban kita memperingatkan kalau seandainya ada keluarga pian yang demikian, ya. Mengganggu orang, ya. Kemudian lagunya kada nyaman bang diangar kita. Walhamdulillah, ya. Jadi seperti itulah keadaannya di tempat kita. Banyak para perempuan yang meninggikan suaranya dengan mikrofon, entah dia baca Al-Quran, entah dia baca syair dan seterusnya. Azan saja mereka tidak disyariatkan di dalam masjid, karena suara mereka bisa menimbulkan fitnah laki-laki. Ini pian bayangkan, ya. Suaranya saja bisa menimbulkan fitnah, maka bagaimana lebih daripada suara, wajahnya, tangannya, kakinya, sangat membahayakan bagi para laki-laki. Wanitanya, suaranya saja bisa menimbulkan fitnah. Kita misalnya berteleponan dengan para perempuan, makanya para perempuan ketika ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram, maka jangan dengan suara yang mendayu-dayu. Biar dengan suara yang tegas, jangan mendayu-dayu, jangan, kalau bahasa Banjarnya, jangan kayak pinak keungahan. Bepandir yang pinak ungah kayak itu. Nah, itulah laki aja. Namun dengan orang yang bukan mahram enggak boleh. Dengan biasa, dengan tegas, ya. Karena bisa menimbulkan fitnah bagi para laki-laki. Kemudian yang keempat, hendaknya azan dikumandangkan di waktu sholat. Kemudian yang kelima, azan dengan tertib dan berkesinambungan. Kemudian yang keenam, azan dan iqamat dilantunkan dengan bahasa Arab dan dengan lafaz-lafaz yang sudah ditetapkan oleh as-sunnah. Kemudian bagian yang ketiga adalah sifat-sifat yang dianjurkan bagi orang yang muadzin. Sifat-sifat yang dianjurkan bagi orang yang muadzin. Yang pertama adalah hendaknya muadzin itu orang yang adil atau orang yang soleh. hendaknya muadzin itu adalah orang yang adil atau orang yang soleh dan terpercaya karena dia menjaga waktu salat. Kenapa demikian? Kata penulis, karena muadzin adalah pihak yang dipercaya di mana waktu salat dan puasa diserahkan kepadanya. Maka harus orang yang adil. Kenapa demikian? Karena waktu sholat dan waktu berpuasa diserahkan kepada orang yang adzan. Dan bila dia bukan orang yang adil dan bukan orang yang dipercaya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan menipu kaum muslimin dengan azan-azannya. Bisa terjadi seperti itu. Ketika orang yang azan ini bukan orang yang amanah, maka dia bisa menipu kaum muslimin. Dikira sudah azan maghrib padahal belum. Orang sudah buka puasa. Nah, kenapa? Karena ada orang yang tidak adil menjadi tukang azan. Kemudian, sifat yang kedua, hendaknya orang yang azan ini dewasa dan berakal. Orangnya dewasa dan berakal. Namun, azan anak-anak yang sudah memayis, hukumnya tetap sah. Namun afdalnya apa? Dewasa dan berakal. Karena kalau kanakan, sekalipun dia memayis, ketika dia azan, datang kawannya, bisa begayaan. Ya, seperti itu Pak, para ikhwah sekalian. Bisa ditawakan kawannya, apalagi kawannya banyak di belakang. Dia bisa menjadi tidak fokus ketika ada temannya. Memang sah anak-anak yang memayis untuk azan, namun lebih utamanya adalah laki-laki yang dewasa. Kemudian, yang ketiga, hendaknya mengetahui waktu agar bisa meneliti ketepatannya. Jadi orang yang azan itu memiliki waktu atau suatu tanda yang benar-benar bisa diyakini masuknya waktu azan. Nah, kan di tempat kita sudah ada jadwal sholat, bahkan ada jam-jam yang sudah memiliki ketepatan waktu. Tukang azannya punya jam al-fajar pulang. Jadi kalau seandainya azan, bunyinya. Nah, maka dianjurkan bagi orang yang azan mengetahui waktu agar bisa meneliti ketepatannya sehingga bisa mengumandangkan azan di awal waktu. Karena bila dia tidak mengetahui waktu, maka bisa saja dia salah dan keliru. Maka dia harus memiliki pengetahuan agar benar-benar mengetahui kapan masuk waktu salat supaya jangan salah dan keliru ketika azan. Kemudian sifat yang keempat adalah hendaknya bersuara lantang. Hendaknya bersuara lantang. Tujuannya adalah agar orang-orang mendengarnya. Terlebih ketika kita safar, rombongan misalnya kita safar. Ketika kita singgah, kan gak pakai mikrofon pian azan. Jamaahnya baasa. Maka dipilih yang suara yang paling lantang untuk azan. Ini sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya yang memiliki suara lantang untuk azan, entah Bilal, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum atau Abul Mahzurah, ya, yang mana sahabat-sahabat ini memiliki suara yang lantang. Kemudian yang kelima, hendaknya suci dari hadas kecil dan besar. Orang yang azan suci dari hadas kecil berarti dia berwudu, dan hadas besar kalau dia junub maka dia mandi junub. Namun kita katakan sah enggak kalau dia berhadas kecil tidak berwudu azan? Maka jawabannya sah. Tetapi afdolnya adalah ketika dia azan maka dia suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kenapa ikhwah demikian? Karena azan itu termasuk zikir dan zikir disunnahkan untuk berwudu, untuk bersuci. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa berzikir dan senantiasa dalam keadaan berwudu. Kenapa Nabi senantiasa dalam keadaan berwudu? Karena waktu beliau senantiasa diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dalam kondisi yang terbaik, maka berzikir dalam keadaan bersuci. Maka termasuk zikir adalah azan dan iqamat. Maka disunnahkan ketika azan dan iqamat bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Sudah azan? Belum. Kemudian yang keenam, sifat yang dianjurkan bagi muadzin yang keenam adalah hendaknya azan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Ini juga sunnah. Hendaknya azan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Kalau sidin duduk, kada menghadap kiblat pulang, sah kada? Tetap sah. Namun afdalnya sunnahnya dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Di antara hikmahnya adalah berdiri. Berdiri lebih enak untuk melantangkan suara dibandingkan dengan duduk. Dan kalau duduk ngos-ngosan, mengeluarkan suara tinggi. Namun ketika dengan berdiri maka lebih mudah untuk melantangkan suara. Maka ketika azan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Kemudian yang ketujuh, hendaknya meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya. Jadi ketika azan apa? Meletakkan telunjuknya, dua jarinya ke dalam telinganya. Kemudian menolehkan wajahnya ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah, ke arah ke kanan. Dan ke kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, menengok ke kanan dua kali. Hayya 'alal falah, menengok ke kiri dua kali. Yang terakhir, mengumandangkan azan dengan perlahan. Dengan perlahan, tidak tergesa-gesa. Dan mempercepat dalam iqamat. Jadi kalau azan itu di perlahan-lahan lafaz azannya, tidak cepat. Namun ketika iqamat dicepatkan. Nah, jadi benar sudah kita ketika azan agak panjang lafaz azannya. Namun ketika iqamat dia dicepatkan. Itu memang termasuk sifat atau sunnah-sunnah bagi orang yang azan. Sudah? Ya, silahkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ulang, ada 8 sifat-sifat yang dianjurkan bagi muadzin. Yang pertama, seorang yang muadzin adalah orang yang adil atau soleh dan terpercaya, karena dia yang bertugas menjaga waktu salat dan waktu untuk puasa. Kemudian yang kedua, hendaknya dia orang yang dewasa, ya. Dan boleh-boleh saja anak yang memayis untuk azan, namun alangkah utamanya yang azan adalah orang dewasa. Kemudian yang ketiga, hendaknya mengetahui waktu agar bisa meneliti ketepatannya, sehingga bisa mengumandangkan azan di awal waktu. Kemudian yang keempat, hendaknya bersuara lantang agar orang-orang bisa mendengarnya. Kemudian yang kelima, suci dari hadas kecil dan besar, karena dia dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan dalam keadaan yang terbaik. Kemudian yang keenam, azan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Dan bagi orang yang safar, ya, safar, maka boleh azan di atas tunggangannya. Azan di atas tunggangannya. Jadi kalau seandainya kita misalnya di dalam pesawat, boleh kada azan sambil duduk? Kan dia sedang safar, maka jawabannya bahwa jawabannya boleh-boleh saja. Kemudian yang ketujuh, meletakkan kedua jarinya pada kedua telinganya. Di antara hikmahnya adalah agar suara lebih nyaring, Kemudian juga menolehkan wajahnya ke arah kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah, dan ke arah kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah, agar orang yang di kanannya dan di kirinya lebih jelas mendengar kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kemudian yang kedelapan, mengumandangkan azan dengan perlahan, namun kalau iqamat dipercepat. Kemudian bagian yang keempat dari bab azan dan iqamah adalah tata cara azan dan iqamat. Azan dan iqamat memiliki tata cara yang ditetapkan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah termasuk salah satu sahabat yang ditugaskan untuk azan, dan beliau memiliki suara yang lantang. Makanya beliau dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya azan secara langsung. beliau bersabda kepada Abu Mahdzurah, engkau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbirnya 4 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat yang pertamanya 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah juga 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah sekali. Nah, kemudian kalau kita perhatikan maka masya Allah, lafaz azan ini isinya banyak takbir dan tahlil. Banyak takbir dan tahlil. Dan juga termasuk di dalamnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, maka para ikhwah sekalian, orang yang mengagungkan kalimat tauhid, orang yang mengagungkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, kalau dipanggil azan maka sembahyang ke masjid. Itulah orang yang apa? Orang yang mengagungkan, menghormati kalimat tauhid. Ketika dia dipanggil dengan azan yang di dalamnya banyak kalimat tauhid, maka dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Namun kenyataannya, karena ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan sholat berjamaah adalah tidak wajib, sunnah mu'akkadah, akhirnya yang dilihat adalah sunnahnya saja. Kemudian dia akhirnya tidak sholat berjamaah. Sekalipun mereka misalnya meyakini itu adalah sunnah, namun sunnah bukan berarti untuk ditinggalkan, namun untuk dikerjakan. Maka jangan sampai meninggalkan sunnah sekalipun. Akhirnya apa? Kalau seandainya semuanya meyakini sunnah, kemudian akhirnya ditinggalkan, kosong gak ada masjid? Kosong, baik. Nah, terkadang dalam kompleks suatu kampung, yang azan cuma 2 kali aja. Zuhur. 3 kali, maghrib, isya, dan subuh. Karena orangnya begawian, akhirnya zuhur asar gak ada. Nah, maka tetap azan. Sekalipun misalnya tidak ada orangnya, tetap azan. Karena bisa jadi orang yang safar, orang yang lewat akhirnya singgah di tempat tersebut. Ya, maka alhamdulillah kita memilih pendapat bahwasanya sholat berjamaah adalah wajib ain. Karena dipanggil dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita perkenankan. Itulah yang dimaksud dengan mengagungkan kalimat tauhid dan mengagungkan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian adapun untuk tata cara iqamat, engkau mengucapkan kata Rasul kepada Abu Mahdzurah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sama dengan yang kita dengar barusan. Memang banyak lafaznya ya. Terkadang ada mazhab Maliki berbeda dengan mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab Hanafi. Namun kita cukupkan dengan lafaz dari Abu Mahdzurah. Namun kalau seandainya pian ingin berbeda dengan mengamalkan hadis yang lain, maka silahkan. Namun perhatikan, jangan sampai timbul fitnah. Itu pian bisa amalkan di rumah, misalnya pian garing, lalu pian melafazkan azan yang berbeda. Karena memang ada hadisnya, dan azan itu bermacam-macam lafaznya. Namun yang masyhur adalah yang kita dengar tadi. Kalau seandainya pian dengan berbeda, memang ada dalilnya, dan bisa menimbulkan fitnah, maka jangan ya. Cukup pian bisa amalkan di mana? Di rumah. Ketika misalnya ada uzur kah pian, garing kah, maka pian bisa azan dengan lafaz yang berbeda. Kemudian ini juga berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Umira Bilalun an yashfa'al adzan wa an yutiral iqamah illa al iqamah." Bilal diperintahkan untuk mengucapkan lafaz azan 2 kali, yaitu ketika mengucapkan kalimat syahadat, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan takbir yang sebelum la ilaha illallah, maka dengan 2 kali. 2 kali 2 kali, dan mengucapkan iqamat 1 kali 1 kali. Jadi ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali, hayya 'alas shalah sekali, hayya 'alal falah sekali. Itu ketika iqamat. Kemudian kecuali lafaz iqamat. Sehingga kata penulis, kalimat azan menjadi 2 kali 2 kali. Sedangkan kalimat iqamat adalah 1 kali 1 kali. Kecuali ucapan ketika iqamat qad qamatish shalah, maka 2 kali. dia diucapkan dua kali berdasarkan hadis di atas. Ini adalah tata cara azan dan iqamat yang dianjurkan. Karena Bilal mengumandangkannya dalam keadaan mukim dan safar bersama Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Jadi entah kita mukimkah atau safarkah, tetap disyariatkan untuk azan dan iqamat. Dan lafaz yang kita baca tadi, yang pian dengar tadi azan, itu sebagaimana yang Rasulullah SAW suruh kepada Bilal, baik ketika mukim maupun ketika safar sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian kata penulis, bila muazzan mentarji', apa itu tarji'? Tarji' adalah mengulang, yaitu mengumandangkan dua kalimat syahadat dengan pelan, kemudian mengulang keduanya dengan suara keras, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi ulun-ulang, bila muazzan mentarji' azan atau mengucapkan dua kali iqamat, maka tidak mengapa, karena ini termasuk perbedaan yang diizinkan. Jadi bagi orang yang azan, ketika memasuki asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka tidak mengapa dia sebelum mengeraskan tadi mengucapkan duluan dengan suara yang pelan, dengan suara yang pelan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara nyaring, asyhadu an la ilaha illallah, dengan suara yang pelan. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang pelan, baru kemudian dengan suara yang lantang. Begitu pula syahadat yang kedua, maka tidak mengapa. Kemudian dianjurkan dalam lafaz dalam azan subuh setelah lafaz hayya 'alal falah untuk mengucapkan taswib, yaitu as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, dua kali, yang artinya adalah salat itu lebih baik daripada tidur sebanyak dua kali. Ini berdasarkan hadis Abu Mahdzurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, in kana fi adhanis subhi qulta as-salatu khairun minan naum, jika berada pada azan subuh maka engkau mengucapkan as-salatu khairun minan naum sebanyak dua kali. Kemudian bagian yang kelima, apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar azan dan doa yang dipanjatkan sesudahnya. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Sebenarnya tentang azan ini panjang baik pembahasannya, tapi kita cukupkan yang ringkas saja ya. Karena kebiasaan kita fikih itu jarang tamat. Jarang tamat, tapi bujur jarang tamat. Kenapa demikian? Karena pembahasan fikih itu sangat banyak. Ini ringkas, tapi segini ringkas, ini paling ringkas sudah segini. Karena pembahasan fikih itu meliputi babut taharah, tentang bersuci. Bersuci meliputi wudu, tayamum, mandi junub, banyu membanyu, mustakmal dan seterusnya. Kemudian setelahnya baru babul ibadat, tentang ibadah, sholat, haji, puasa, zakat. Kemudian setelahnya baru babul muamalat, tentang muamalah, jual beli, sewa menyewa, riba dan seterusnya. Setelah itu babul munakahat, nikah, talak dan seterusnya. Baru yang terakhir tentang jinayat, tindak pidana. Makanya ketika belajar fikih di suatu masjid, mentoknya bab ibadah. Jarang tentang nikah, apalagi tentang muamalah, apalagi tentang jinayat, tindak pidana. Ya. Maka semoga tamatlah, walaupun beberapa tahun kayak itu. Nah. Semoga tamat. Ya. Itu yang muskilnya itu. Seminggu sekali, ya, kemudian antara maghrib dan isya. Kalau di pondok itu selama 3 tahun. Jadi dibagi itu pun dalam seminggu berapa kali? Bisa 3 kali pertemuan, bisa 4 kali ya. Sampai tuntung, sampai bab jinayat, tindak pidana. Jadi kita tidak berpanjang lebar agar permasalahan-permasalahan fikih yang umum kita bisa pahami sehingga bisa diamalkan. Adapun tentang permasalahan yang melebar, ketika kita tidak tahu maka pian tanyakan kepada ahlinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Tanggih, silakan. Pun? Iya, boleh. Itu di sini kan tadi banci. Padahal bahasa Arab ini kan bahasa Arab. Padahal bahasa Arabnya adalah khunsa. Khunsa itu memiliki dua kemaluan. Kalau banci satu aja, dia laki-laki namun merasa hatinya seperti perempuan, akhirnya berpenampilan perempuan. Nggih azan. Kalau seandainya memang seperti itu, maka jangan diazankan ya, jangan dia untuk azan. Kalau seandainya seperti suara wanita, orang bisa terfitnah. Orang bisa terfitnah. Itu bukan pembahasan azan, Pak. Nggih. Sah nggih, kalau berhadas besar juga ya sah. Memang kan para ulama berbeda pendapat tentang status orang yang junub namun belum mandi, apakah boleh dia untuk berdiam di masjid. Memang ulama berbeda pendapat, namun wallah alam, pendapat yang kita pilih adalah boleh-boleh saja orang yang junub tinggal di dalam masjid. Maka boleh dia untuk azan, boleh dia untuk azan, namun afdolnya dia mandi junub dulu. Kan bisa jadi tukang azan cuma satu, kemudian bangun tidur subuh junub, waktu sudah sampai, mandi lawas pulang orang menghadangi, lalu sidin akhirnya azan, maka boleh-boleh boleh-boleh saja. Namun afdolnya kita katakan dia harus bersuci terlebih dulu. Kenapa? Karena azan termasuk bagian dari zikir, dan zikir diperintahkan dengan keadaan yang paling baik, yaitu bersuci, entah dengan berwudu atau mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.